Bismillah, alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Masih dalam fasal hukuman-hukuman yang Allah buat tetapkan atas dosa. Kemarin disebutkan oleh beberapa yang lalu, ada di antaranya al-khatmu, hati yang dikunci mati, pendengaran juga demikian, kemudian adanya tutup selubung di atas mata sehingga tidak bisa melihat, dan kemudian ada kunci di atas hati. Kemudian ada lagi yang beliau sebutkan juga, bentuk akibat dosa itu dibuat hati itu menjadi lalai mengingat Allah, dipalingkan dari yang hak, dan semakin bertambah penyakit yang ada padanya. Beliau juga menyebutkan bahwa di antara akibat dosa itu adanya tasbih. Ini sering kita ulang-ulang. Tasbih, Allah menahan, menghalangi seseorang dari ketaatan karena penyakit yang ada dalam hatinya. Seperti orang-orang munafik yang Allah halangi mereka untuk ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibuat mereka jadi lambat untuk taat. Nah, ini dinasihatkan oleh para ulama kita, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika badan itu malas, lambat melakukan ketaatan, periksa hati, bisa jadi ada penyakit di dalamnya karena maksiat. Nah, mau sholat sunnah kok malas. Entah itu rawatib atau sunnah sholat sunnah duha atau ba'da wudu setelah wudu atau tahiyatul masjid, apalagi qiyamul lail. Nah, ya ini dinasihatkan para ulama kita ketika ditanyakan kepada salah seorang dari mereka, kenapa kok malam itu malas untuk bangun? Kamu terikat oleh maksiat yang kamu lakukan di siang hari. Karena dosa. Kemudian beliau sebutkan juga, hati itu dibuat jadi tuli, bisu, dan buta oleh Allah. Yang itulah merupakan buta yang hakiki, bukan hanya sekedar orang itu buta mata, tidak bisa melihat. Yang beliau gambarkan, hati yang sudah buta itu seperti mata yang buta, tidak bisa melihat warna cahaya. Hati yang tuli itu adalah seperti telinga yang tidak bisa mendengar suara. Dan dia ini hati yang kemudian bisu itu seperti mulut ini enggak bisa keluar suaranya. Nah, terkait dengan al-haq, enggak bisa menyuarakan al-haq. Nah, mencegah kemungkaran, memerintahkan yang baik, menyatakan yang hak, kelu lidahnya tertahan. Nah, kemudian sampai mana sudah? Sampai warak, abu warak. Hah? ijabul qalbi. Ya. Nah. Baik. Kemudian beberapa di antara yang beliau sebutkan juga ada maskhul qalbi. Dirubah hati itu. Kemudian yang sebelumnya dijauhkan dari yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Nah, kemudian dia dibenamkan ke tempat yang paling rendah. Ini dalam ayat itu summa radadnahu asfala safirin, itu bukan hanya di akhirat, juga termasuk di situ hati yang tadinya baik jadi rusak dan kemudian tidak ada keinginan untuk kembali seperti hatinya iblis. Kita berlindung kepada Allah. Bukan hanya fisiknya yang Allah rubah, hatinya pun Allah rubah. Jadi hati yang paling jahat. Rupanya juga yang paling jelek, paling buruk. Baik. Qala, nah kemudian beliau menyebutkan terakhir semuanya di kata beliau fa subhanallah kam min qalbin mangkusin wa sahibuhu la yashur. Nah ini yang paling sering karena penyakit yang di sini hati ini enggak ada orang yang peduli. Kalau dia pilek, sakit kepala, demam, nah, segera dia cari tabib. Segera dia cari ketika badan fisiknya terkena penyakit, tanggap yang kena mah, yang kena apa namanya giginya sakit atau terluka, segera dia cari obat. Tapi ketika yang sakit itu adalah hati, tidak pernah peduli dan bahkan tidak merasa kalau hatinya sedang sakit. Nah ini yang bahaya. Bahayanya dia gak merasa kalau dia terlambat terus dalam sholat jamaah itu adalah sebuah penyakit. Selalu terlambat, gak pernah ada keinginan untuk berada di saf depan. Bukan karena uzur. Mungkin di rumah ada apa misalnya pekerjaan yang bisa dia tinggalkan, gak dia tinggalkan, dia lanjut. Nah, ada kan yang memang kalau dalam terkait dengan sholat ini misalnya hal-hal yang memang dianjurkan bahkan diperintahkan oleh Rasulullah untuk dahulukan itu daripada sholat. Misalnya ketika sudah terhidang makanan, nah, qomat sudah kumandang, mana yang didahulukan? Dulu kan selesaikan makannya. Nah, kenapa? Supaya tidak terpikir lagi. Nah, dan subhanallah kalau kita lihat azimnya sholat ini sampai-sampai perkara yang itu membuat ganjel atau merintangi kita untuk fokus dalam sholat itu dilarang di dalam sholat. Man apa namanya ini orang yang dikebelet buang air besar, buang air kecil atau mau buang angin itu tidak boleh. Dan dia menahan itu dalam sholat. Kenapa? Mengganggu konsentrasinya dalam sholat. Sementara sholat bukan hanya sekedar konsentrasi. Khusyuk. Gimana dia mau khusyuk kalau dia nahan? Nah, itu perkara yang paling ringan. Apalagi yang besar. Nah, kalau hati sudah dikotori, tidak merasa. Apalagi kalau sudah mati. Nah, untuk bisa berdiri tenang di dalam saf itu juga sulit. Nah, itu semua kata beliau. Ihanatun wa uqubat. Nah, sementara orang yang jahil mengira itu karomah. Nah, dalam keadaan dia mungkin tidak merasa dalam keadaan sedang sakit. Itu yang bahaya. Orang itu kalau dalam keadaan sakit hati dan tidak merasa sakit hatinya. Itu hukuman yang lebih berbahaya. Qala wa minha makrun makrullahi bil makir. Allah membalas makar orang-orang yang berbuat makar. Wa mukhada'atuhu lil mukhadi' wa istihza'uhu bil mustahzi. Tipuan orang-orang yang menipu dan membalas orang-orang istihza dengan istihza pula. Dan izaghatuhu liqalbil za'iq anil haq, dan dia menyelewengkan hati orang-orang yang sudah ada kecenderungan za'iq di dalam hatinya dari al-haq. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wa minha naksul qalbi hatta yara al-batila haqqan wal haqqa batilan. wal ma'ruf mungkaran wal mungkaru ma'rufan wa yufsid wa yara annahu yuslih wa yasuddu an sabilillah wa huwa yara annahu yad'u ilaiha wa yashtari ad-dhalalata bil huda wa yara annahu 'alal huda wa yattabi'u hawahu wa huwa yazumu annahu muti'un li maulah. Ini hatinya orang munafik, hati orang yang munafik, yang akhirnya melihat yang batil itu sebagai hak, yang hak sebagai batil, ma'ruf sebagai mungkar dan mungkar sebagai ma'ruf, dan berbuat kerusakan sementara dia melihat dirinya berbuat islah. Padahal dia merusak. Padahal dia sedang merusak, tapi mengira dia dalam keadaan sedang berbuat islah. Main yang sering dia, beliau juga menyebutkan hati-hati. Syaitan membuka 70 pintu kebaikan untuk menghancurkan kita dalam satu kejelekan. Atau kita kehilangan kebaikan yang lebih afdal dari 70 itu. Yang lebih utama dari yang 70 itu. Gimana kita bisa tahu? Dengan belajar talabul ilmi. Nah, mutala'ah. Nah, para imam bahkan di kalangan salaf juga mengingatkan kita, kam min muridin lil khair lam yusib. Betapa banyak orang ingin kebaikan tapi enggak dapat. Kenapa enggak yuwaffaq? Nah, lupa yang disebutkan sudah ada berapa? 6 sebab orang itu terhalang dari taufik. Itu dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dari Syaqiq. Beliau menyebutkan ada 6 hal yang menyebabkan orang itu terhalang dari taufik. Nah, sibuk dengan ilmu tapi enggak mengamalkan, itu salah satu di antaranya. Kemudian yang lainnya, bergaul dengan orang saleh, dalam hal ini juga termasuk ulama, tapi tidak meniru perbuatan mereka. Tidak meniru perbuatan mereka. Nah, itu parah. Nah, tamak dengan dunia, dapatkan dunia tapi tidak mensyukurinya, dan yang lain. Baik. Qala wa kullu hadha min uqubati dhunub al-jariyah 'ala al-qulub. Nah, itu semua adalah hukuman, siksaan akibat dosa yang mengenai hati. Wa minha, termasuk di sini juga, hijabul qalbi 'anir rabbi fid dunya. Hati itu terhalang dari Allah, terhalang, tidak bisa dia mengenal Allah, memahami kehendak Allah. Nah, juga buat para thalabah. Buat para thalabah hafadzatul Quran lebih-lebih. Dia hafal Al-Quran tapi enggak ngerti apa yang dimaukan Allah dalam Al-Quran. Atau dia tahu apa, misalnya bisa memahami, bisa baca tafsir tapi salah faham tentang Al-Quran. Nah, seperti orang-orang Khawarij. Nah, orang-orang Khawarij mereka juga bahkan ahli-ahli Al-Quran, banyak dari mereka ahli qiraah. Bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam, itu ahli qiraah yang dikirim oleh Umar bin Khattab untuk mengajari penduduk Mesir baca Al-Qur'an. Itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, bayangkan. Li jagub berarti masyaallah qiraahnya. Tapi la yujawizu hanajirahum, enggak lewat kerongkongannya. Maka dikatakan oleh mereka para imam, mereka su'ul fahm, salah dalam memahami ayat. Nah, dalam memahami Al-Qur'an. Nah, bukan tidak ngerti mereka maknanya. Salah seorang tokoh mereka debat dengan Abdullah bin Abbas tentang makna-makna Al-Quran. Nah, ya walaupun dibantah, dijawab oleh Ibn Abbas dengan dalil-dalil syair, apa namanya, syair-syair jahiliyah, syair-syair orang-orang Arab dahulu. Di mana dalam Al-Quran, dalam perkataan orang Arab tentang makna ini, tentang idin, tentang izin. Nah, baik. Wal hijabul akbar yaumal qiyamah, dan hijab terbesar nanti yaitu pada hari kiamat. Kama qala Allah taala, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. sekali-kali tidak demikian. Bahkan rana ala qulubihim, ada tutup di atas hati-hati mereka karena apa yang telah mereka perbuat. Nah, kalau sudah ada selubung, itu sampai tingkatan yang lebih parah, mereka akan berani mengatakan dan sebagaimana ayat sebelumnya, in hada illa asatirul awwalin, ya, bahwa yang dibacakan kepada mereka itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, itu buah ucapan mereka bahwa Al-Quran itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah dongeng orang-orang dahulu, itu adalah buah dari hati mereka yang tertutup. Nah, gimana kalau para talabah, mereka yang menghafal Al-Quran, belajari Al-Quran, terhalang untuk memahami. Kalau dia misalnya bisa memahami tapi tidak bisa mengamalkan. Kalla innahum arrabihim yawma idzil mahjubun. Sekali-kali tidak demikian, sungguh mereka akan terhalang dari Rabb mereka pada hari itu. Mereka tidak bisa melihat wajah Allah di hari kiamat. Yang merupakan itu adalah memandang wajah Allah itu adalah nikmat yang terbesar di dalam jannah. Nikmat yang tambahan nikmat yang disebutkan dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat ihsan itu ada husna, balasan yang terbaik, wa ziyadah, dan tambahannya ru'yatullah, melihat wajah Allah. Qala famana'athumud dzunubu an yaqta'u almasafa bainahum wa baina qulubihim, hati-hati dosa-dosa itu menghalangi mereka untuk memperpendek jarak. Mestinya dia bisa melewati jalan, melintasi jarak antara dia dan hati mereka, tapi ternyata dosa itu membuat dia terdinding, membuat mereka terhalang. Fayasilu ilaiha fayarau ma yuslihuha wa yuzakkiha, sehingga mereka tidak bisa melihat hati, tidak sampai ke dalam hati itu dan melihat apa yang bisa memperbaiki dan mensucikannya. Wa ma yufsiduha wa yushqiha, apa yang merusak dan membuatnya celaka, yang menyengsarakannya. Nah, ketika dia, dosa itu menghalangi mereka untuk bisa sampai ke dalam hati mereka, sehingga bisa melihat apa sih yang membuat dia rusak, apa sih yang membuat dia menjadi hancur, jadi sengsara. Wa an yaqta'al masafa baina qulubihim wa baina rabbihim, bahkan juga menghalangi mereka untuk memendekkan jarak antara mereka dengan Rabb mereka. Fatasilal qulubu ilaihi fatafuza biqurbihi wa karamatihi, yang kalau itu bisa terjadi, yang sebenarnya kalau mereka bisa memendekkan jarak, mengenyani, melewati jalan itu kepada Rabb mereka, maka akan beruntung mereka bisa dekat kepada Allah dan bisa dekat dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karamah dari Allah. Wa taqarra bihi aynan wa tatiba bihi nafsan, buat pandangan mata mereka menjadi sedap dan jiwa-jiwa mereka pun menjadi baik. Bal kanatiz dzunubu hijaban bainahum wa baina qulubihim, namun dosa-dosa itu menjadi penghalang antara mereka dan hati-hati mereka. Tidak lagi mereka bisa menguasainya, tidak bisa memantau. Sehingga apa yang menjadi kerusakan pada hati itu dia sudah tidak peduli. Yang akibatnya jadi malas beribadah, dan malas dalam melakukan ketaatan, tidak mau artinya dunia dosa-dosa yang dia lakukan tidak dia anggap itu sebagai dosa lagi. Tidak ada keinginannya untuk berhenti, untuk bertobat kepada Allah. Tidak merasa sedih, menyesal melakukannya. Wa hijaban bainahum wa baina rabbihim wa khaliqihim, dan menjadi hijab, pendinding antara mereka dan antara Rabb mereka yang menciptakan mereka. Wa minha al-ma'isyatud dank fid dunya, penghidupan atau kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit di sini bukan hanya mereka dalam keadaan rezekinya seret, badannya sakit-sakitan. Termasuk di situ juga seringnya galau, gelisah, stres, depresi masuk ke dalamnya. Hidupnya tak tenang. Walaupun mungkin dia dalam keadaan lapang berkecukupan, hartanya berlimpah ruah. ternaknya ratusan ribuan mungkin, tanahnya berhektar-hektar, istananya di mana-mana, budaknya banyak, tapi enggak pernah merasakan nikmat hidup. Nah, ya, enggak bisa merasakan ketenangan, apalagi ketika orang-orang seperti itu tidak pernah merasakan nikmatnya sekali duduk membaca Al-Qur'an, merasakan nikmatnya sholat. Nah, bahkan sebagian mereka sholat itu seperti di atas api kakinya, pantatnya panas, nggak bisa mau lama, nggak bisa lama-lama. Ini yang baik. Padahal itu mereka banyak, dan mereka ada yang bergelimang ya, kesenangan badannya, masya Allah. Fa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Nah, kagum badannya, masya Allah, pakaiannya, masya Allah, kendaraannya, bajunya, rumahnya, tapi nah, seperti itu mereka sempit, sesak, nah, tidak pernah merasa nyaman, tidak merasakan tentram. Bahkan kalau di luaran sana, orang-orang menganggap orang yang hidupnya tenang, pikirannya orangnya bahagia itu bisa tidur siang, kan? Nyaman dia, merasa tenang, aman, hatinya tenang, lega dalam kondisi-kondisi di saat orang sangat butuh. Nah, tapi banyak yang tidak bisa. Nah, baik, qala wa fil barzakh, juga di alam barzakh mendapatkan kesempitan, wal adab fil akhirah, dan adab di akhirat. Qala ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Qala qad kunta atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itu buahnya. Coba coba lihat antum dalam surat Thaha itu sampai seperti ayat ini, seperti ini di awal ayat itu dalam surat Thaha, indah sekali. Allah memanggil Thaha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Al-Qur'an itu untuk engkau sengsara, untuk engkau celaka. Apa beratnya akhirnya untuk kita kembali kepada Al-Qur'an, mempelajari dan beramal dengannya? Tidaklah Al-Qur'an ini diturunkan untuk menjadi celaka orang-orang yang mempelajarinya, menghafalnya. Maka para thalabah juga mestinya enggak harus risau, nah, besok mau kerja apa, dapat maisha apa, dijamin oleh Allah. Dan sampai ayat ini, man a'rada, siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Nah, atau walaupun dia dapatkan kekayaan. Nah, makanya disebutkan oleh mereka para imah, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf aw kama qalu. Seandainya para raja itu tahu dan anak-anak raja tahu keadaan kita yang merasakan nikmatnya di atas dalam majelis ilmu, belajar, beribadah, pasti mereka rebut kenikmatan itu dengan pedang-pedang mereka. Tapi mereka enggak paham. Qala fussirat. Baik, qala fa inna lahum ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan mereka, dia, pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu protes kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau jadikan aku buta padahal dulu aku bisa melihat? Kata lika atatka ayatuna fanasitaha. Bukan lupa di sini maksudnya. Tapi apa? Tarakaha. Ya, taraktaha. Kamu tinggalkan dia, kamu telantarkan, kamu sia-siakan dia. Bukan karena lupa. Kalau lupa, masya Allah, orang yang beriman, Allah maafkan, Allah ampunkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Dalam riwayat Muslim, Allah menyatakan, naam. Dimaafkan, diampuni oleh Allah kalau memang itu lupa. Juga dalam hadis, rufi'an an ummati minal khata'i wa nisyan wa mastukrihu alaih. Dimaafkan dari umatku ini karena lupa, karena terlanjur, tidak sengaja, dan karena terpaksa. Dimaafkan. Ini maksudnya dalam ayat itu, fanasitaha, kamu tinggalkan, kamu sia-siakan, sengaja. Qala fussiratil ma'isyatud dhank bi'adzabil qabr. Ada yang mengartikan, menafsirkan ma'isyatud dhank itu adalah adabul kubur. Wala raiba annahu minal ma'isyatid dhang. Adab kubur termasuk kehidupan yang sempit. Karena masih di alam kehidupan, tapi alamnya beda. Hidup di sana, hidup. Nah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Nah, itu mereka orang-orang syuhada. Orang-orang sufi, nah, kalau syuhada saja seperti itu, apalagi Rasulullah katanya. Ya hidup, tapi ya hidupnya beda. Nah, hidupnya beda, mereka gak makan, gak minum, gak butuh apa-apa lagi. Beda dengan kita, bisa ngobrol, bisa, mereka enggak. Batas, ada tabir, ada batas. Baik. Nah, sibuk dengan urusannya masing-masing. Qala wal ayatu tatanawalu ma huwa a'ammu minhu. Namun ayat di atas ma'isyatan dhangka di situ jauh lebih umum, mencakup hal-hal yang jauh lebih umum. Kenapa? Karena dia dalam sighat, dalam apa namanya, susunan kalimat syartiyah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu. Itu kan jawaban syartnya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Mencakup semua bentuk yang lebih umum dari sekedar adab kubur. Wa in kanat nakiratan fi siyaqil itsbat. Walaupun di situ kata beliau nakira fi siyaqil itsbat, tapi awal itu dalam bentuk jawaban syart. Karena di awal itu man a'rada. Itu apa? Syartiyah. Nakirah dalam kalimat yang bersyarat itu umum. Nakirah dalam kalimat bersyarat itu maknanya umum. Nah, fa inna umumaha min haitsul makna. Nah, di sini beliau tambahkan juga keumuman yang ada di dalam ayat tersebut ma'isyatan dhanka itu dari sisi maknanya. Fa innahu subhanahu rattabal ma'isyatad dhanka 'alal i'rad an dzikri. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan akibat dari ma'isyatad dhanka, apa namanya, buah ma'isyatad dhanka itu sebagai akibat dari berpalingnya seseorang. Nah, kan kembalinya kepada syarat, siapa yang berpaling, siapa saja yang berpaling dari zikri, maka nah ini kan bentuk kalimat syarat. Qala wa in tana'ama fid dunya bi asnafin ni'am, meskipun dia bergelimang kesenangan dengan berbagai kesenangan dunia. Fa fi qalbihi minal wahsyah, namun pasti di dalam hatinya itu wahsyah, keterasingan, kesepian, wadzul, kehinaan, wal hasarat allati taqta'ul qulub, dan kekecewaan, kerugian yang membuat hati itu putus. Sudah banyak kejadian seperti ini, orang-orang yang mereka justru sebagian mereka muslim, sebagian lagi banyaknya yang kafir. Nah, orang-orang ya, para selebritis. Nah, orang-orang terkenal di dunia banyak matinya mati ngenes, matinya mati sengsara. Padahal masya Allah kemana-mana dipanggil, dalam depan kamera banyak senyumnya, banyak tertawanya. Tapi ternyata di balik itu kesengsaraan mereka ceritakan pada teman-teman khusus mereka. Diundang banyak hartanya banyak. Nah, yang ini merasa sengsara, enggak bisa menikah, yang ini enggak punya anak, yang ini bahkan juga dinukilkan dari sebagian mereka. Nah, sarjana jadi dokter wanita, masyaallah. Melihat, tapi ambisi betul terhadap profesi seperti itu, melihat ada wanita yang punya anak menikah, itu malah apa, jerit nangis minta supaya dikasihkan suami. Nah, pingin kan apa, menyesal karena urusan dunia, enggak maasi mereka, yakni sebagian mereka. Nah, jadi enggak apa, nah, para talaba enggak perlu melihat yang ini, terkagum dengan yang seperti itu. Kalau misalnya dunia itu apa namanya, harta itu adalah inti kebahagiaan, maka korunlah paling bahagia. Nah, kalau jabatan, kedudukan, pengikut itu sebagai intinya kebahagiaan, kemuliaan, Fir'aun paling mulia. Nah, tapi ternyata tidak. Nah, bukan itu. Nah, kalau kita lihat, nah, bagaimana keadaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau mengajarkan, bukan beliau tidak apa namanya, bukan beliau memangkas dalam artian membenci dunia, tidak. tapi mengingatkan dunia itu bukan untuk kita cintai, ya, tapi untuk kita olah, untuk kita kuasai. Qala wal amani al batilah wal adabil hadir ma fihi. Dan tapi di dalam hatinya ada amani, angan-angan harapan yang batil, dan adab yang hadir ma fihi, yang dia rasakan, dia dapatkan. Wa innama yuwarihi anhu sakaratis syahwat. Sakaratis syahwat. Kenapa tertutupi? Tidak dia merasakan yang seperti ini, kengerian, kesepian. Karena timbunan mabuk-mabuk syahwat, kesenangan itu tadi membuat dia lupa. Kesana kemari dia dipuji, dibangga, dimuliakan orang. Misalnya melihat semua orang mengeluh-eluhkannya, membanggakannya, memuji-mujinya. Nah, membuat dia seakan-akan tidak enggak ingat kalau dia dalam keadaan ku. Setelah itu semua merasakan kesepian, sedih. Aku cari apa dengan ini? Wal isq wa hubb dunya wa riyasah, tertutupi oleh keadaan-keadaan ini. Isq, cinta buta, cinta dunia dan cinta kedudukan. Wa illam yandam ila dhalika sakrul khamr, walaupun itu tidak ditambahi dengan mabuk khamr. Walaupun mereka tidak mabuk khamr, tidak kena narkoba, tidak minum itu, tapi ketika ini syahwat yang lain yang mereka lakukan, kemaksiatan yang lain, itu membuat hati mereka tidak menyadari kalau hati mereka dalam keadaan sepi, hati mereka dalam keadaan sengsara, nelangsa, galau selalu. Enggak benar. Antum lihat bagaimana keadaan banyak mereka mati karena minum obat tidur. Karena enggak bisa tidur, kenapa? Pusing, karena mereka merasa galau, kadang-kadang stres melihat melarikan diri dalam narkoba. Fa syukru hadhihi al-umur a'zam min syukril khamr. Mabuk karena perkara-perkara tadi, kemaksiatan, tertutupnya hati mereka sehingga tidak mengetahui keadaannya, itu jauh lebih hebat daripada orang yang kena mabuk khamr. Fa innahu yufiqu sahibuhu wa yashu. Karena orang yang mabuk khamr habis minum hatta 10 sloki ataupun 10 botol sadar, masih bisa teriak, masih bisa enggak? Tapi wasukrul hawa wa hubbud dunya la yashu sahibuhu illa idza kana sahibu fi askaril maut. Orang yang mabuk dunia ini tadi dengan hawa nafsunya, cinta dunia, itu enggak sadar kecuali setelah dia berhadapan dengan tentara kematian. Nah, disitulah baru dia sadar bahwa dia sedang dalam keadaan, selama ini dalam keadaan celaka, tidak bahagia. Man asya ala syai' mata alaih. Fal ma'isyatud dank lazimatun. Kehidupan yang sempit itu melekat. Liman a'rada an dzikrillahi alladzi anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil barzakh wa yaumi ma'adihi. Ini kehidupan yang sempit itu terus melekat bagi orang-orang, pada orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari Al-Qur'an, dari nasihat, jauh dari majelis ilmu, jauh dari agama. Selalu itu akan terus melekat bagi orang-orang yang jauh dari peringatan Allah yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Baik itu di dunia, dia merasakan. Di alam barzakh juga dia merasakan. Dan di akhirat lebih-lebih lagi. Wala taqarrul ainu, membuat pandangan matanya tidak pernah sedap, tidak merasakan nyaman dan nikmat. Wala yahda al-qalbu, hatinya pun tidak pernah merasakan tenang dan tenteram. Selalu gelisah, selalu kalut, selalu resah, sedih, takut. Kalau takutnya karena dosa, itu bagus. Bagus, bisa membuat dia sadar dan membuat dia berhati-hati dan membuat dia bisa tobat istighfar. Wala tatma'innun nafsu, dan tidaklah jiwa itu menjadi tentram illa bi ilahiha wa ma'budiha alladhi huwa haq wa kullu ma'budin siwahu batil. Tidak akan pernah tentram hati, tidak akan pernah tenang hati itu dan tentram jiwa itu kecuali dengan ilahnya, tempat bersandarnya, ma'budnya, yang disembahnya, yang dia adalah hak, wa kullu ma'budin siwahu batil, yakni Allah Subhanahu wa taala. Faman qarrat aynuhu billah qarrat bihi kullu ain. Siapa yang merasakan kesedapan, kesejukan pandangan matanya karena dengan Allah, merasa nyaman dan nikmat kepada Allah, maka Allah jadikan mata-mata orang lain pun senang dan merasakan sedap melihat dia. Wa man lam taqarra aynuhu billahi taqatta'at nafsuhu 'ala dunya hasarat. Orang yang tidak nyaman, tidak merasa tenang, tenteram, sedap pandangannya kepada Allah, maka jiwanya akan putus dari dunia dalam keadaan kecewa, sedih, tidak dapatkan apa-apa. Wallahu ta'ala innama ja'alal hayata tayyibah liman amana bihi wa amila salihan, kama qala ta'ala. Dan Allah jadikan hayata tayyibah, hidup baik, hidup bahagia, yang puncaknya adalah halawatul ibadah, manisnya ibadah. Ini yang disebutkan ketika ditanya, miskin ahli dunia, tarakud dunia walam yaduk, maknanya syain aladz minha. Agama kala Yahya bin Mu'ad al-Razi menyebutkan, miskin orang ahli dunia ini, mereka tinggalkan dunia tapi enggak pernah merasakan yang paling enak di dunia. Apa yang paling enak? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang konsekuensinya seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, tastalzim qabula ma ja'a anillah, menerima dan tunduk kepada apa yang datang dari Allah. Itu konsekuensi ma'rifatullah yang antum pelajari dalam Salatatul Usul. Nah, itulah ilmu. Nah, itu yang paling nikmat di dunia ini, yang paling lezat. Qala kama qala ta'ala man 'amila salihan min dzakarin wa untha aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman. Yang menunjukkan juga bahwa amal saleh itu dengan dasar iman. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan dengan akal-akalan, tapi karena iman itu yang mendorong, dan iman itu di hati. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum ahsana bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami balasi mereka, berikan pahala untuk mereka dengan sebaik-baik, lebih yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, yang puncak jadi hayatan thayyibah itu adalah halawatal ibadah. Nah, halawatal ibadah, manisnya, lezatnya ibadah. Gimana lezatnya ibadah? Betah dia untuk beribadah dengan khusyuk, dengan sempurna. Yang dikatakan Rasulullah itu apa? Wa ju'ilat qurratu aini li fi shalah, dijadikan kesedapan pandangan mataku itu dalam salat. Nah, maka kata beliau kepada Bilal, ya Bilal, arihna bi shalah, wahai Bilal, tenangkan kami dengan salat. Ini membuat dengan sholat itu bisa jadi membuat ketenangan, buat hati tenteram, pikiran jadi jernih. Coba antum para talabah yang belum banyak pikiran, yang belum banyak buat dosa, latih. Sempatkan ada masalah atau apa, tekadkan, bulatkan kemauan untuk minta kepada Allah agar menghilangkan ganjalan tersebut, persoalan tersebut. Dibantu. Nah, itu bisa dibantu. Dan itu banyak yang mengalami yang demikian. Qala fadamina li ahli al-iman wal amali salih al-jazaa fid dunya bil hayati thayyibah. Maka Allah jamin untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh balasan di dunia berupa kehidupan yang baik, wabil husna yaumal qiyamah, dan balasan terbaik pada hari kiamat. Falahum atyabul hayataini wa hum ahyaun fid darain. Maka mereka mendapatkan yang paling hidup baiknya, paling manisnya dari dua kehidupan itu, sedangkan mereka dalam keadaan hidup, tetap hidup di dua negeri tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan akan datang. Ilahuna subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.